ضاله. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رحم النبيين وعبد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى حفظه الله نفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. باب الحج. باب الحج الخامس من أركان الإسلام. الحج إلى بيت الله الحرام، وهو فرض لازم على كل مسلم مكلف حر مستطيع في العمر مرة واحدة، وكذلك العمرة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. آل عمران آيات 97. Kita akan bahas tentang rukun kelima daripada rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji merupakan sebuah pondasi dalam Islam. Artinya tidak sempurna keislamannya sampai dia laksanakan rukun-rukun yang lima itu. Di antaranya adalah ibadah haji. Ibadah haji itu dimulai dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam. Dikatakan tidak ada seorang nabi kecuali sudah pernah melaksanakan haji atau berziarah kepada Baitullahil Haram. Maka dalam agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian, diwajibkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, karena ibadah haji dikumpulkan dalamnya ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Sedangkan lainnya ada kadang-kadang ibadah maliyah saja seperti sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Dan ada pula yang sifatnya ibadah badaniyah, yaitu ibadah yang dilaksanakan dengan badan tanpa harta. Seperti yang kalian laksanakan, sholat, puasa, baca Quran, dan sebagainya. Itu ibadah yang bersumber daripada kekuatan fisik dan tidak ada kaitan dengan harta. Nah, maka haji ini merupakan sebuah rukun, sebuah kewajiban. Tatkala menjadi sebuah kewajiban, maka yang namanya setan tidak mungkin akan rela kita akan melaksanakannya dengan mudah. Selalu akan dibendungnya kaum muslimin untuk tidak melaksanakannya. Dan kita lihat memang, karena ulah mereka itulah, banyak di antara kaum muslimin yang sudah berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, tapi mereka tidak melaksanakannya. Banyak di antara mereka yang berkewajiban melaksanakan sholat, tapi mereka tidak melaksanakannya. Bahkan, kalaupun mereka haji, tapi hajinya bukan karena semata-mata melaksanakan rukun Islam, tapi hanya untuk melancong saja. Untuk supaya dikatakan bahwasanya dia sudah pengalaman pergi ke Haramain, melihat Ka'bah, Hajar Aswad dan sebagainya. Padahal yang namanya haji itu lebih daripada itu. Haji itu adalah asy'ats akbar, kata Nabi SAW. Haji itu bukan untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Haji itu adalah sesuatu yang sangat menyulitkan. Sesuatu yang bersifatkan atau berlandaskan kepada rasa capek sampai lusuh bajunya, kotor bajunya, rambutnya acak-acakan. Nah, itu haji yang sebenarnya. Tapi memang kita sudah berada di akhir zaman yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang kayanya melaksanakan haji untuk melancong, untuk bersenang-senang, untuk melaksanakan sebuah perjalanan yang menurut dia itu perjalanan yang menyenangkan gitu, bukan perjalanan ibadah, tapi perjalanan untuk melancong atau untuk berkunjung. Sedangkan orang-orang pedagangnya, mereka berangkat ke sana untuk berdagang. Hati-hati yang semacam ini ya. Banyak sudah buktinya. Kalau seumpama seorang berangkat untuk melaksanakan haji atau umroh, tapi dia bawa dagangan atau dia beli di sana, diperdagangkan di Indonesia, itu hati-hati. Itu bisa imbasnya akhirnya dia bangkrut dan jadi orang gak punya. Nah, karena itu di Mekah dan Madinah itu benar-benar sudah dibersihkan. Yang baik lebih baik, yang tidak baik menjadi baik. Sehingga karenanya, maka kemudian diganjar oleh Allah SWT di dua tempat yang suci itu. Orang-orang miskinnya berangkat untuk melaksanakan haji dan umrah untuk minta-minta, kata Nabi Muhammad SAW. Dan memang demikian itu sudah banyak, sudah terbukti sekarang ini. Banyak orang yang haji umrah, tapi justru dia minta-minta di sana. Karena memang orang tidak punya. Nah, tapi kalau seumpama dia tidak punya, jangan dipaksakan. Sampai utang sini, utang sana. Jadi haji bukanlah sebuah predikat atau sebuah titel. Tidak, haji itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Jangan sampai seperti sebagian sebuah komunitas di mana untuk haji mereka itu rela sampai jual rumah, utang sana, utang sini. Nah, itu yang demikian tidak baik. Karena belum wajib, kenapa kok dipaksakan? Agama Islam itu adalah agama yang mudah untuk diterapkan dan dilaksanakan, tidak sulit dan tidak menyulitkan. Nah, tapi sebaliknya, kalau seumpama dia sudah mampu, tapi dia tidak mau melaksanakan juga ibadah haji itu, itulah yang paling membahayakan kepada dirinya. Dan yang semacam itu banyak sekali. Walaupun secara batin kita sangat yakin dan sangat percaya bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda bahwasanya haji itu adalah sebuah panggilan. Oleh karena itu, talbiyah itu disunnahkan kepada para hujjaj dan para mu'tamirin, karena sebab haji dan umrah itu adalah sebuah panggilan. Kalau ada panggilannya, berangkat. Nggak ada uang pun, berangkat. Tapi kalau nggak ada panggilannya, nggak bakalan berangkat, walaupun ada uang. Oleh karena itu, kalau seumpama dia belum melaksanakan ibadah haji, maka belum sempurna. Nanti akan disebutkan hadisnya oleh Nabi SAW. Maka haji itu, maksud dan arti daripada haji adalah ziaratu baitillahil haram, al-haju atau ghusl, bertujuan. Artinya secara bahasa, hajjul bait artinya ghusl bait. Maksudnya melaksanakan perjalanan menuju Mekkah untuk melaksanakan manasik haji. Itu definisi daripada haji. Dan dia merupakan rukun Islam yang kelima. Bukan berarti rukun Islam yang kelima, karena nomor lima berarti yang paling tidak afdol, tidak utama. Nah, tidak, semuanya utama, semuanya baik, semuanya menentukan. Seorang yang sholat, zakat, syahadat, sholat, tapi tidak haji, tidak sempurna. Seorang haji, tapi tidak sholat, tidak zakat, ya tidak sempurna. Semuanya mempunyai andil masing-masing. Jadi kenapa haji itu rukun yang kelima? Karena rukun yang penyempurna. Sebagaimana kita mempunyai arah empat, di mana arah empat ini digunakan untuk masuknya setan ke dalam tubuh kita, ditambah arah yang atas. Berarti kan empat arah, kanan, kiri, depan, belakang, sama atas. Dan itu adalah tempat-tempat, sela-sela, dari situlah setan itu akan masuk. Nah, makanya haji ini merupakan penyempurna dan rukun yang kelima yang menyempurnakan segala sela atau jalan setan menuju kepada manusia. Sehingga semua kalau jalannya itu sudah digunakan oleh setan dan dia terjerumus ke dalam dosa demi dosa yang begitu banyak, begitu haji, maka semuanya itu akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah maksud kenapa haji itu menempati urutan yang kelima. Selain juga maksudnya supaya memberi artian bahwasanya haji itu bukan wajib pada semuanya, tapi hanya kepada mereka yang mampu. Al-hajju ila baitillahil haram. Haji itu menuju rumah Allah di tanah haram. Haram Makkah maksudnya. Tanah haram ada dua, tanah haram Madinah, tanah haram Makkah. Wa huwa fardun. Melaksanakan ibadah haji itu merupakan sebuah kewajiban. Kalau tidak melaksanakannya, padahal dia mampu, berarti dia meninggal dalam keadaan maksiat. Dan wajib bagi seseorang yang ditinggal, atau ahli waris daripada yang tinggal, padahal dia sudah wajib dalam hidupnya, untuk melaksanakan haji badal. Nah, itu hukumnya wajib. Jadi artinya sebelum dibagikan, harta waris itu harus disisihkan untuk haji badalnya. Sekarang haji badal itu kira-kira $1,000. Itu yang sempurna. Atau 10 juta. Nah, jadi serahkan haji badal itu kepada seorang yang amanat. Yang benar-benar mau melaksanakan haji dan umroh. Sesuai dengan perintahnya Nabi. Artinya yang melaksanakan, yang kita sewa untuk melaksanakan haji badal itu adalah seorang yang mumpuni. Yang tahu dengan ilmunya. Bukan seorang yang bodoh. Sehingga hajinya itu dipastikan dalam keadaan benar dan bisa meringankan kepada si mayit, karena sudah dia berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji tapi belum melaksanakannya juga. Lazimun, wajib hukumnya, ala kulli muslim, kepada setiap muslim. Di sini sebutkan ala kulli muslim, berarti muslimah tidak gitu. Nah, jadi dikatakan di sini bahwasanya kebanyakan hukum Islam sasarannya itu yang tersebut adalah muslim, tapi sebenarnya muslim itu meliputi muslimah juga. Oleh karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Gak ada muslimah. Muslimah itu tambahan saja bagi yang gak terima dari perempuan. Nah, jadi asalnya hadisnya tidak ada muslimah. Nah, terus berarti gimana? Nah, jadi kebanyakan hukum itu sama saja dalam penerapannya. Laki maupun perempuan sama-sama wajib. Cuma ada memang hukum-hukum yang khusus bagi perempuan, ada hukum-hukum yang khusus bagi laki-laki, ada yang sama-sama wajib bagi keduanya untuk melaksanakannya. Nah, tapi secara umum, perintah Allah dalam Al-Quran, perintah Nabi dalam hadis, itu mencakup laki-laki maupun perempuan, sama saja. Nah, cuma di sini kan kebanyakan yang belajar, kebanyakan yang diajak bicara dan diskusi oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah para laki-laki, bukan para perempuan. Oleh karena itu seakan-akan jadi hanya untuk laki-laki, padahal sama saja laki perempuan semua. Ala kulli muslimin mukallafin. Siapa mukallaf? Mukallaf itu adalah, setiap ada kata mukallaf, maksudnya ada tiga kriteria di dalamnya. Yaitu yang muslim, yang balig, yang agil. Muslim, balik, agil. Terus orang kafir gimana? Gak wajib haji? Gak wajib haji. Kalau kafirnya kafir asli, gak wajib haji. Dalam artian, ketika dia kafir, gak wajib haji. Tapi kewajibannya seorang yang kafir itu adalah untuk masuk dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu kewajibannya mereka. Kalau sudah mereka mengucapkannya, baru kemudian diterapkan kepadanya kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji. Tapi sebelum dia masuk Islam, maka dia tidak dituntut untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi di dunia tidak dituntut, di akhirat dituntut. Di dunia hanya dituntut untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi di akhirat, dia dituntut. Dalam artian, kalau di dunia dia tidak masuk Islam, maka semua kewajiban, semua larangan yang tidak dilaksanakan maupun yang dilakukan oleh seorang yang kafir, itu nanti di akhirat akan disiksa seperti jika seorang muslim meninggalkannya. Dengan dasar firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin, walam nut'imil miskin, wa kunna nakhudu ma'al ha'idin, ma'al kha'idin. Nah, jadi, di situ ternyata disebutkan, kenapa kalian berada di saqar, padahal saqar itu adalah neraka yang khusus untuk orang kafir, tidak ada orang Islamnya. Saqar itu adalah neraka khusus untuk orang kafir. Tidak ada orang Islam di situ. Kalau Jahannam ada, Saqar tidak ada. Nah, tapi kenapa kok di situ disebutkan ketika ditanya, kenapa engkau berada di Saqar? Dikatakan kami tidak sholat. Kami tidak zakat. Kami selalu bergibah dan sebagainya. Nah, berarti apa? Mereka juga nanti diganjar dengan perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan yang kepada kaum muslimin diwajibkan untuk meninggalkannya atau diwajib untuk melaksanakannya, itu hukumnya nanti mereka juga akan dituntut di akhirat. Selain mereka berdosa karena kekafirannya. Itu mukallaf ya. Jadi seorang yang balik, agil, muslim. Nah, balik. Dia sudah seorang yang balik. Jadi seorang yang sudah pernah mengalami mimpi basah atau sudah mengeluarkan air sperma atau umurnya sudah mencapai 15 tahun genap dengan cara gemariah bukan samsiah, ditambah lagi kalau seorang wanita dia sudah mengalami itu artinya balik. Agil, seorang yang berakal, maka tidak wajib kepada seorang yang belum mumayyiz. Begitu pula kepada seorang yang tidak mumayyiz. Jadi kebalikannya agil itu adalah dua. Belum mumayyiz atau tidak mumayyiz. Nah, belum mumayyiz itu adalah seorang anak yang belum bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, dan berumur 7 tahun. Itu belum mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz, hukumnya sah, tapi tidak wajib tetap. Tidak wajib sampai dia balik. Tapi kalau tidak mumayyiz, maka hukumnya tidak wajib. Dan tidak sah kalau dilakukan oleh orang yang tidak mumayyiz. Siapa tidak mumayyiz? Orang gila. Gitu. Orang gila kan sama kriterianya. Tidak bisa cebok. Kalau makan sendiri bisa tidak orang gila? Bisa. Minum sendiri? Bisa. Tapi cebok sendiri? Tidak pernah kelihatan orang gila cebok. Gitu. Nah, ya kan? Oleh karenanya mereka itu tidak mumayyiz. Hukumnya? Tidak sah sholatnya, tidak sah zakatnya, tidak sah hajinya. Karena semua ibadah yang memerlukan kepada niat, maka tidak sah dari seorang anak yang belum mumayyiz atau seorang yang tidak mumayyiz. Hurrin, merdeka. Tapi kalau budak, tidak wajib. Karena seorang budak itu mempunyai kewajiban yang lain. Yaitu sibuk melaksanakan perintah tuannya. Sehingga lihat di sini bagaimana kebijakan agama syariat Islam ini. Di mana lebih dikedepankan urusan tuannya, urusan hambanya daripada urusan Allah. Tapi nanti setelah meninggal, urusan Allah harus dikedepankan. Mustati'in, yang mampu. Artinya mampu di sini dari segi finansial. Dia ada uang yang cukup untuk mengantarnya kepada Baitullahil Haram. Zahaban wa iyaban, pulang pergi. Kemudian uang yang disisakan untuk keluarga yang wajib dinafkahinya ada. Nah, tapi enggak perlu uang untuk hadiah gitu. Atau uang untuk selamatan, baik berangkatnya ataupun pulangnya. Karena selamatan itu kan hukumnya cuma sunnah. Nah, jadi oleh karena itu maka di sini harus dibiasakan untuk supaya mereka itu tidak berhamburan atau berhambur-hamburan dalam buat selamatan, akhirnya nanti yang lainnya juga ngikut, tidak? Jadi kadang-kadang kalau seperti sebagian komunitas kalau mau melaksanakan ibadah haji itu mereka sampai menyembelih berapa ekor sapi, nah, sapi aja berapa, tidak mau berangkat, sehingga menjadi beban bagi yang mau berangkat ibadah haji. Itu nanti pulangnya harus dikawal, dikonvoi. Nanti setiap motor kasih uang berapa untuk bensinnya. Itu nggak boleh, itu masakan diri namanya. Kalau emang mampu, nggak apa-apa. Kalau dia tidak mampu, jangan dipaksakan. Yang mampu, jangan dibiasakan. Nah, supaya yang tidak mampu itu merasa ingin untuk melaksanakan juga. Atau nanti malu kalau nggak melaksanakan seperti itu. Sehingga menjadi adat yang tidak baik. Biasa-biasa saja. Kalau kita mampu, kita bikin tasyakuran sebelum safar dan setelah pulang. Karena selamat daripada safar. Tapi jangan sampai berlebihan. Sehingga hal itu nanti menjadi kebiasaan. Dan bagi orang yang tidak mampu, sesuatu yang berat untuk melaksanakan yang nantinya akibatnya. Fil umri maratan wahida. Dalam satu umur, hanya satu kali kewajibannya dalam mazhab Syafi'i. Seumur hidup sekali wajibannya. Tapi dalam mazhab Imam Maliki, setiap 5 tahun kalau dia masih mampu, wajib lagi. Umrah wajib lagi. Haji juga wajib lagi. Itu dalam mazhab Imam Malik. Oleh karenanya hukumnya, kalau 5 tahun sekali itu kalau dia itu mampu, makruh hukumnya untuk meninggalkan khurujan min khilafi Imam Malik. Gitu. Dengan dasar firman Allah Ta'ala, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah merupakan kewajiban kepada manusia melaksanakan ibadah haji bagi siapa-siapa yang mampu melaksanakannya. Artinya yang mampu menyampaikannya ke tempat itu. Wa fil hadis, dan juga dengan dasar hadis Nabi yang berbunyi, man malaka zadan warahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahuj fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan yang menyampaikannya menuju Baitillahil Haram lalu dia tidak melaksanakan haji, maka tidak apa-apa baginya untuk meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Jadi artinya dari saking besarnya dosanya. Nah, oleh karena itu di sini cara menghitung apakah kita ini termasuk yang sudah wajib melaksanakan ibadah haji atau belum. Nah, caranya adalah kita melihat biaya pelaksanakan ibadah haji yang ditetapkan oleh pemerintah sekarang berapa? 35 juta kan? 35 juta. Nah, sekarang kita punya uang berapa? Kalau di bank itu 35 juta lebih, maka hukumnya sudah wajib. Kalau di rekening nggak ada 35 juta lebih, kurang dari itu. Tapi dia punya 2 rumah, dia punya tanah yang tidak diperlukan untuk ditinggali atau untuk digarap sebagai penghasilannya setiap hari misalnya, hukumnya wajib dijual. Nah, di sinilah makanya saya katakan, kebanyakan kaum muslim itu sudah wajib haji, tapi mereka tidak mau. Kenapa? Mereka lebih mengedepankan masih fokus menumpuk, menambah, mengumpulkan sebanyak-banyaknya modal. Investasi-investasi sana, investasi sini, sampai merupakan kewajibannya. Jadi kapan seseorang itu sudah mulai bekerja, dan sudah mulai ada keuntungan 35 juta, lebihnya di sini masih 35 juta untuk hajinya, lebihnya di sini untuk bekal yang dia berikan kepada mereka yang wajib dinafkahi selama dia itu pergi haji sampai pulang gitu. Kalau ada uang semacam itu misalnya 35 juta ongkos hajinya. Bekalnya, pegangannya kan enggak betul pegangan, nanti situ sudah dapat makan gitu kan. Nah, kalau enggak dapat makan misalnya uang kembaliannya Rp2.000 misalnya enggak cukup untuk makan, berarti ditambah lagi 35 juta ditambah misalnya 5 juta untuk dia itu makan minum di selama di Mekah dan di Madinah. Berarti berapa? 40 juta. Kemudian uang untuk listriknya, airnya, makannya sehari-hari istri dan anak-anaknya itu misalnya tambah 5 juta selama 30 hari atau 10 juta lah. Berarti berapa? 50. Jadi kalau seumpama ayah kalian punya uang 50 juta jam rekening, hukumnya wajib mereka melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak, akan menjadi tuntutan. Artinya, kalau dia meninggal dunia tanpa melaksanakan ibadah haji, setelah dia sudah mempunyai uang 50 juta dalam rekening, hukumnya dia berdosa dengan dosa yang besar. Dan konsekuensi yang harus dihadapi adalah, dia setelah meninggal nanti, wajib dikeluarkan daripada harta warisnya. Yang kedua, semua kesaksian yang pernah diterapkan dan dilaksanakan selama hidupnya, kesaksian untuk menjadi saksi nikah, kesaksian apa saja yang berkaitan dengan syariat, maka hukumnya mulai detik kematiannya itu dianggap batal. Kenapa? Ternyata dia seorang yang fasik, bukan seorang yang adil. Karena dia telah meninggal dalam keadaan berdosa besar. Nah, oleh karena itu, ingatkan orang tua kalian. Nah, sekarang gimana, Sat? Kalau seumpama kita itu daftar sekarang, bisa jadi berangkatnya itu 17 tahun lagi. Nah, masa bodoh 17 tahun lagi? Yang penting sekarang, pemerintah kan sudah menerapkan, taruh uang dulu kan? Nah, jadi yang daftar taruh uang dulu. Berapa uangnya? Nah, misalnya 2/3%-nya. 2/3 atau 66%-nya misalnya. Harus taruh di bank misalnya. Ya sudah, taruh. Nah, berarti apa? Kalau sudah dia taruh, kalau dia meninggal, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia belum taruh di situ, nggak daftar, berarti dia berdosa. Kalau dia meninggal sebelum itu. Gitu. Ya, semoga yang orang tua kalian itu yang belum haji, semoga jangan mati dulu. Gitu. Semoga sepanjang umur dulu. Kalau sudah haji, nggak apa-apa mau mati. Gitu. Tapi bukan berarti sudah boleh mati, enggak. Maksudnya, kalau mati itu tenang, nggak ada beban. Gitu. Tapi kalau belum meninggal, belum haji, jangan meninggal dulu ya. Bilang sama bapaknya semuanya. Pak E, Pak Abi semuanya. Kalau seumpama kamu kan belum haji, jangan meninggal dulu ya sampai haji dulu. Em pesankan supaya dia itu tidak kerepotan nanti setelah meninggal ya. Karena bahaya besar ya. Kalau seumpama dia punya tanah harus dijual. Dia punya pokoknya yang penting tanah dan harta yang lainnya berupa yang tidak bergerak itu bukan sumber penghasilannya. Nah, kecuali kalau sumber penghasilannya, maka hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau bukan sumber penghasilannya, hukumnya harus dijual. Tanah harus dijual. Punya rumah dua, satunya harus dijual. Nah, kecuali kalau punya rumah, dibuat kontrakan. Buat untuk penghasilannya. Dia tidak punya pekerjaan lainnya. Bukan investasi. Hukumnya harus dijual. Nah, kalau sudah punya uang 50 juta, berarti dia berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau dia tidak laksanakan, dan dia tidak daftar, maka hukumnya dia berdosa kalau dia meninggal sebelum melaksanakannya. Kita minta kepada Allah Ta'ala dengan berkat majelis yang mulia ini. Semoga.